Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima adalah taubat dari kesyirikan. Orang yang berbuat syirik, saudara sekalian, dan dia meninggal dunia tanpa bertaubat kepada Allah, maka dosa syirik tersebut tidak akan diampuni. Namun, apabila dia bertobat sebelum dia meninggal, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya bagaimanapun besar dosa tersebut. Tobat nasuha adalah tobat yang terpenuhi di dalamnya tiga syarat. Pertama adalah menyesal, yang kedua adalah meninggalkan perbuatan tersebut, yang ketiga adalah bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi. Allah SWT berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, yaitu dengan berbuat dosa, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat yang ke-53. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Para sahabat Nabi SAW tidak semuanya lahir dalam keadaan Islam, bahkan banyak di antara mereka yang masuk Islam ketika sudah besar dan sebelumnya bergelimang dengan kesyirikan. Supaya tidak terjerumus kembali ke dalam kesyirikan, maka seseorang harus mempelajari tauhid dan memahaminya dengan baik, mengetahui jenis-jenis kesyirikan sehingga dia bisa menjauhi kesyirikan tersebut. Itulah halaqah yang kelima. Dan sampai berjumpa kembali pada halaqah berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhukum Abdullah Rai.